طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وعملا صالحا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبالسنة المتصل إلى مصنف رحمه الله الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم. وصلنا إلى قول مصنف رحمه الله تعالى: وكذلك القيام بإطهار السنن. نعم، الحمد لله kita berjumpa kembali pada Jumat yang mubarak ini insyaallah untuk membahas kitab At-Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masih dalam bab Al-Fasl Awal fi adabihi fi nafsihi. Adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Kita telah sampai adab yang keenam, ya, dan kita telah membaca sebagian, yaitu ayyuhafadhu al-qiyami bi sya'airil Islam. Senantiasa menjaga dan menegakkan syiar-syiar Islam, wa dhawahiril ahkam, dan hukum-hukum yang tampak. Ya, kita telah jelaskan juga di antaranya yaitu kita dengan senantiasa mengerjakan sholat berjamaah sebagai bentuk syiar Islam, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menebarkan salam, kemudian ya, selain itu kita juga bersabar terhadap segala gangguan yang ditujukan kepada kita karena kita telah menegakkan dan menyiarkan, menampilkan syiar-syiar Islam. Kemudian kita telah bawakan juga ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Maka bersabarlah engkau atas apa-apa yang menimpa kalian. Bahwasanya inna dzalika min azmil umur. Bahwasanya itulah, yaitu sabar termasuk perkara yang azam yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi celaan, makian, tantangan, gangguan dari mad'u, daripada para masyarakat, ya, orang-orang yang kita dakwahi. Karena ketika seseorang telah menegakkan syiar-syiar Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, menegakkan hukum Allah, maka mau tidak mau pasti akan ada gangguan yang menghampiri dirinya. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan pembahasannya yang masih masuk ke dalam menegakkan dan menampakkan syiar-syiar Islam. Sebagai seorang alim, hendaknyalah kita menampakkan dan menyiarkan, menebarkan syiar-syiar Islam. Kemudian wa qala musannifu rahimahullahu taala, kemudian musannif berkata wa kadzalikal qiyamu bi idharis sunani wa ihmalil bid'ah. Ya, maka hendaknya seorang alim itu senantiasa menampakkan sunnah-sunnah, ya, baik yang tidak terlupakan maupun terlupakan, apalagi yang terlupakan. maka hendaknya seorang alim menampakkan sunnah-sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah dalam konteks yang umum, dalam ta'rif definisi yang umum, yaitu dalam sebagaimana hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Wajib kepada engkau untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnati, sunnahku. Yaitu maksudnya apa? Cara hidupku, tata cara, syariat yang aku bawa. Wa sunnati khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Dan sunnah-sunnah, metode, tata cara beragama yang ditampakkan, diajarkan oleh Khulafa'ur Rasidin Al-Mahdiyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka makna sunnah di sini adalah segala bentuk syariat-syariat Allah, ya, termasuk yang wajib, yang sunnah, yang mustahab dan lain sebagainya. Maka begitulah sifat seorang alim. Dia senantiasa menampakkan sunnah-sunnah. Baik yang banyak dikenal orang, ya, sebagaimana ya, sunnah menjawab salam, ya, menyebarkan salam, dan lain sebagainya. Ataupun sunnah-sunnah yang telah mati. Ya, sunnah-sunnah yang telah mati, yang tidak biasa. Ya, seperti misalnya sholat jamak antara maghrib dan isya ketika hujan, ya, atau azan dikumandangkan ketika hujan, sallu fi buyutikum, atau sholat menggunakan sandal, menebarkan salam, atau tegur sapa, senyum, dan lain sebagainya. Yang sunnah-sunnah itu telah dilupakan oleh manusia. Maka selain seorang alim, da'i, dia menampakkan siar-siar dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia juga harus wa ikhmalil bida'i, ya, melenyapkan bid'ah. Maka konsekuensinya, ketika kita menghidupkan sunnah, ya, maka bid'ah akan mati. Sebaliknya, bila sunnah kita tidak kita hidupkan, maka bid'ah-bid'ah akan meraja lela. Maka inilah manfaat atau faidah dari kita menghidupkan sunnah. Tidaklah sunnah itu hidup, tidaklah sunnah itu menyebar di kalangan manusia, kecuali pasti bid'ah-bid'ah akan lenyap. Maka begitulah seorang alim. Dia harus menampakkan sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan, memberitahukan manusia, orang-orang, tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka dengan begitu, bid'ah-bid'ah akan lenyap. Dia menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, yang tersebar di dalam masyarakat. Sehingga sunnah akan tampak, menyebar di kalangan masyarakat, dan bid'ah akan mati. Wal qiyam lillahi fi umurid din wa ma fihi masalil muslimin ala tariqil masyru', ya, dan senantiasa dia menegakkan perkara-perkara agama yang di mana dalam perkara-perkara agama itu terdapat maslahat bagi kaum muslimin ala tariqil masyru', ya, tetapi di sini musannif, ya, menjelaskan ala tariqil masyru', dengan cara yang disyariatkan. Maka hendaknya seorang da'i menegakkan siar-siar Allah, menegakkan perkara-perkara agama, dan apa-apa yang menjadi maslahat bagi umat muslimin, tapi dengan cara metode yang disyariatkan oleh agama Islam. Bukan dengan cara-cara yang ada-adakan, atau cara-cara yang tidak disyariatkan sama sekali oleh Islam. Ya, sebagaimana mungkin kita berdakwah dengan metode musik misal, ya, dia ingin berdakwah dengan dalih menggunakan musik agar bisa diterima oleh anak muda, banyak orang dan sebagainya. Maka ini adalah metode yang salah, metode yang tidak disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Atau dia ingin berdakwah dengan cara melawak, menjadi pelawak komedian. Maka ini juga bukan metode yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebanyak apapun dakwah itu diterima manusia, maka tidak akan ada pengaruhnya terhadap Islam. Ya, karena apa? Karena apa? Karena hal tersebut tersebar dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Islam. Bahkan itu adalah maksiat. Maka bagaimana mungkin Islam akan tegak? Islam akan menyebar? Islam akan hidup? Sunnah-sunnah akan hidup? Ya, bila disebarkan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila disebarkan dengan cara maksiat dan lain sebagainya. Maka hendaklah seorang dai, seorang alim menyebarkan agama ini dengan metode-metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diamalkan oleh para ulama kita sejak dahulu kala. Ya, maka Islam ini tersebar dengan metode-metode sebagaimana pendahulu kita menyebarkan Islam. Mereka menyebarkan Islam dengan berdakwah, membacakan kitab-kitab, membacakan Al-Quran, membacakan hadis-hadis Nabi, yang mengajak manusia dengan hikmah, mau'idhatul hasanah, dan lain sebagainya. Maka itulah metode yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan begitu, Islam akan menyebar. Maka jangan sekali-kali ya, bermimpi Islam akan tersebar dengan metode-metode yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati bagaimana para ulama dulu ya, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, para imam ya yang kita kenal dan lain sebagainya, menyebarkan Islam dengan cara yang klasik. Ya, sebagaimana Islam itu tersebar dengan metode seperti itu, begitulah Islam akan tersebar sampai sekarang. Dan itu telah terbukti. Ya, telah terbukti. Metode yang digunakan oleh para ulama untuk menyebarkan Islam telah terbukti bisa menghidupkan Islam, menegakkan Islam, menyebarkan Islam. Ya. Maka metode-metode yang tidak diajarkan dalam Islam, melawak untuk menyebarkan Islam, bermain musik untuk menyebarkan Islam, maka tidak akan sekali-kali bisa menegakkan Islam. Ya. Mungkin akan tersebar dakwah itu mungkin, namun tidak akan pernah bisa bermanfaat menghidupkan, menegakkan Islam. Tidak akan pernah Islam itu tegak dengan cara seperti itu. Ya, mungkin hidup kemudian mati kembali. Begitulah ya, hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh para dai. Maka telah sampai kepada kita banyak hadis ya, yang menunjukkan bahwasanya seorang dai ya, atau Islam itu tidak akan tersebar kecuali oleh dengan cara yang disyariatkan dan oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang ya, himmahnya tinggi terhadap agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini akan dipikul oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi. Ya. Maka agama Islam ini senantiasa akan menyebar hidup. Ya. Tidak dibawa, tidak disebarkan oleh orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak menyebarkan Islam dengan cara yang disyariatkan, namun apa? Dibawa oleh orang-orang yang udhuluh. Orang-orang yang adil. Ya. Orang-orang yang adil, yang alim. Yang menyebarkan Islam dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, yanfuna tahrifal ghalin. Mereka menolak tahrifnya. Orang-orang yang melewati batas. Mereka menolak subhat-subhat orang-orang hulu. Kemudian apa juga sih mereka? Wa intihalil mubtilin. Mereka juga menolak intihal, makar-makar ahli kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil-ta'wil. Ya, orang-orang yang bodoh. Maka Islam ini akan tegak dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Ya, bukan orang-orang yang bermain-main dengan dalam agama. Kemudian musannif meneruskan wala yardha min af'alihi adh-dhahirati wal batinati bil ja'izi minha. Dan dia, seorang alim tersebut, tidak ridho, tidak mencukupkan diri dengan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, baik itu yang zahir maupun yang batin, yang hanya sifatnya jais saja. Namun, ya, dia melakukan sebaik mungkin. Ya. Dia tidak melakukan kecuali sebaik-baik mungkin. Ya, misalnya, misalnya seorang alim bahwasanya ya makan sambil berdiri itu boleh, jaiz. Ya, ada beberapa ulama yang membolehkan makan sambil berdiri. Namun soal bukan seperti itu. Bukan seperti itu sikap dan ya, sifat akhlak seorang ulama. Dia mengambil suatu hal yang paling baik, yang jauh paling baik di antara banyak hal. Ketika makan sambil berdiri dibolehkan oleh para ulama, kemudian mengetahui bahwasanya makan sambil duduk itu lebih baik, maka seorang alim seharusnya dia makan sambil duduk dan lain sebagainya. Ya. Apabila seorang bersin, maka menjawab bersin adalah sunnah. Sunnah, maka sendaknya seorang alim tidak meninggalkan hal ini, ya, bersemangat dalam hal-hal seperti ini. Atau misalnya makan banyak itu boleh, ya, makan banyak itu boleh, agar tidak, namun tidak berlebihan, ya, asal jangan tidak berlebihan. Namun seorang alim hendaknya dia ya, tidak makan terlalu banyak. Yang memilih yang paling baik dari berbagai hal, yaitu makan tidak terlalu banyak sehingga apa? Sehingga tidak mengganggu konsentrasinya, tidak membuat ngantuk, ya, tidak mudah lelah, tidak mudah capek dan lain sebagainya. Maka seperti itulah sifat alim. Dia tidak mencukupkan diri dengan hal-hal yang jais, yang mubah, yang boleh. Ya, namun dia bersemangat untuk melakukan, memilih, melakukan hal-hal yang paling baik di antara banyak hal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah." Merekalah orang-orang yang ketika mendengarkan suatu ucapan, mereka fayattabi'una ahsanah. Mereka mengikuti sesuatu yang paling baik. Fayattabi'u ahsanah, mengikuti hal yang paling baik, bukan yang baik saja. Atau apalagi yang boleh, yang jais. Tidak. Jadi begitulah seorang alim. Dia mengikuti hal-hal yang ahsana, yang paling baik di antara yang lain. Tidak mencukupkan diri dengan yang hasan saja, yang baik saja. Apalagi mencukupkan diri dengan hal-hal yang boleh saja. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, ulaikal ladzina hadahumullah. Wa ulaika hum ulul albab. Ya, mereka lah orang-orang yang akan Allah berikan hidayah, petunjuk. Nah, orang-orang yang mengikuti yang paling baik di antara yang ada, dan hendaknya lah itulah, dan hendaknya itu seorang alim melakukan hal tersebut, maka Allah akan menjanjikan baginya dengan huda, petunjuk. Maka dengan petunjuk itu, dia bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Hidayatul bayan wal irsyad. Petunjuk bayan dan irsyad. Maka apabila dirinya tidak diberikan petunjuk, lalu bagaimana dia akan memberikan petunjuk kepada manusia? طيب بل يأخذ نفس بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها. Akan tetapi dia mengambil terhadap dirinya sendiri dengan hal-hal yang paling baik, biahsaniha wa akmaliha, dan paling sempurna. Ya. Sekali lagi, seorang alim itu tidak mencukupkan diri dengan hal-hal yang mubah saja atau hal-hal yang baik saja, namun sebaliknya, ya, hal yang paling baik dan paling sempurna. Fa innal ulama'a humul qudwah. Kenapa? Kenapa Ibnu Jama'ah mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan alasannya, karena fa innal ulama humul qudwah. Karena ulama adalah qudwah, suri tauladan. Ulama adalah suri tauladan. Orang-orang meneladani mereka, melihat cara makan mereka, cara berjalan mereka, perilaku mereka, bagaimana mereka memahami agama. Begitulah para orang-orang manusia awam melihat ulama. Maka ketika seorang ulama hanya mencukupkan diri dengan yang boleh-boleh saja, ya, tidak mencukupi dengan hal yang paling baik, maka begitulah manusia. Maka begitulah manusia, dia akan mengikuti ulama tersebut. Kemudian musannif melanjutkan, wa qad yuraqibuhum lil ahdi anhum man la yanduruna. Ya, maka mereka wa ilaihimul marji'u fil ahkam. Ya, terlewat, wa ilaihimul marji'u fil ahkam. Ya, dan kepada merekalah manusia, kepada ulama lah orang-orang masyarakat manusia, ya, menjadikan rujukan hukum-hukum agama mereka. Maka manusia ketika ada permasalahan, persoalan dalam agama mereka, dalam persoalan hidup di dunia maupun di agama mereka di akhirat, maka tidak lain dan tidak bukan, mereka pasti akan kembali mengambil rujukan, bertanya kepada ulama. Maka seorang ulama harusnya menjadi suri tauladan bagi mereka. Wahum hujjatullahi ta'ala alal awam. Dan mereka lah para ulama adalah hujjah, ya, di hadapan Allah bagi orang-orang awam. Ya. Kenapa? Ya. Karena sebagai seorang awam, orang yang ami, dia tidak bisa memahami hukum-hukum agama secara langsung. Dia tidak bisa memahami agama, dia membaca hadis kemudian langsung menyimpulkan, tidak bisa. Dia membaca Al-Quran, ya, langsung menyimpulkan apa hukum-hukumnya, tidak bisa. Maka satu-satunya cara adalah dia kembali terhadap ulama. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah engkau kepada ahli dzikri, yaitu para ulama, jika engkau tidak mengetahui. Maka hujahnya orang awam adalah para ulama. Ketika nanti di persidangan akhirat, orang awam ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan seperti ini? Maka tidak lain dan tidak bukan, dia akan mengatakan, saya mengikuti fulan. Saya mengikuti ulama fulan yang memerintahkan saya, menerangkan saya untuk melakukan seperti ini. Maka kalian, wahai para ulama, para da'i, ahli ilmu, kalianlah hujjah bagi orang awam ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tanggung jawab yang besar. Ya, tanggung jawab yang sangat besar. Sebagaimana sabda atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, litakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada ala nas. Agar Rasul itu, ya, para Nabi dan para Rasul menjadi syahid terhadap kalian, yaitu para sahabat. Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap para sahabat. Kemudian apa? Watakunu syuhada ala nas. Dan kalian juga akan menjadi saksi, ya, terhadap manusia. Ya. Para sahabat mengambil agamanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti para sahabat akan berhujjah di hadapan Allah ya, dengan hujjah Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah yang mengajarkan saya begini dan begitu dan lain sebagainya. Maka masa-masa setelah sahabat, ya, para tabi'in, mereka mengambil daripada para sahabat. Maka para tabi'in nanti akan berhujjah dengan para sahabat, bahwa mereka lah yang mengajarkan hal demikian dan demikian. Kami melakukan hal seperti ini karena diajarkan oleh mereka. Begitulah seterusnya, seterusnya sampai pada masa kita ini. Mereka lah para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, mereka mengemban amanah dakwah para rasul untuk menyampaikannya kepada manusia. Sehingga nanti manusia ketika berada di peradilan atau pengadilan akhirat, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Kenapa kamu melakukan seperti ini dan seperti ini? Kenapa kamu melakukan hal demikian dan demikian?" Maka yang mereka akan jawab adalah, "Karena kami diajarkan oleh ulama fulan. Karena kami diperintahkan atau diberitahu akan hukum suatu hal oleh ulama fulan. Maka engkau akan menjadi hujjah bagi orang awam di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Waqad yuraqibuhum lil akhdi anhum man la yanduruna. Maka mereka orang awam, ya, mereka orang awam senantiasa memperhatikan bagaimana engkau, ya, bekerja atau bagaimana engkau melakukan sesuatu. Ya, senantiasa yuraqib atau menemani, mulazamah, mengikuti engkau kemanapun engkau pergi, maka orang awam akan mengikuti kalian, yang melihat bagaimana engkau melakukan satu hal. Ketika orang awam tersebut melihat bagaimana cara engkau minum, maka mereka akan mencontohnya. Wa yaqtadi bihadjihim man la ya'lamun. Dan mereka akan meneladani petunjuk-petunjuk yang engkau berikan, ya, terhadap orang-orang yang tidak tahu. Ya, maka manusia tersebut akan senantiasa meniru engkau. Bagaimana engkau makan, bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau, ya, berbuat, berakhlak terhadap manusia, berakhlak terhadap keluargamu, berakhlak terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Maka mana masyarakat akan, atau orang-orang awam akan senantiasa meneladani engkau, meniru engkau. Dan dia akan dapatkan, ketika dia dapatkan sesuatu darimu, dia akan menyebarkan kepada manusia. Dia akan menyebutkan, "Wahai fulan, saya melihat ulama fulan melakukan hal demikian." Ya, maka lakukanlah hal demikian. Maka itulah tanggung jawab yang besar dari atau sebagai menjadi seorang ulama. Oleh karenanya, Musannif rahimahullahu ta'ala yang memerintahkan atau menganjurkan seorang ulama untuk senantiasa, ya, mengerjakan baik itu yang zahir maupun yang batin dengan sesuatu yang paling baik. Tidak mencukupkan diri dengan hal-hal yang baik saja ataupun mubah saja atau boleh saja. Karena merekalah suri tauladan manusia. Wa idza lam yantafil 'alim bi ilmihi fa ghayruhu abadu min al-intifa'i bih. Ya. Maka inilah perlu dicatat dengan tinta emas perkataan ini. Ya. Ibnu Jamaah mengatakan, jika seorang alim, seorang ahli ilmu, seorang ulama, dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya sendiri, ya, bagaimana dia atau bagaimana masyarakat orang awam akan mendapatkan manfaat dari ilmunya? Ya, tahayyal, ya. Kita misalkan sebagai lilin. Ya. Lilin. Jika lilin tersebut tidak bisa menerangi dirinya sendiri, maka bagaimana dia akan menerangi sekelilingnya? Lilin ini mati. Ya, maka sangat tidak mungkin sekelilingnya akan terang. Sebaliknya, apabila lilin tersebut bisa menerangi dirinya sendiri, maka dia akan menerangi sekelilingnya. Ketika lilin ini dihidupkan, maka sekelilingnya akan terang benderang. Begitulah seorang alim. Jika seorang alim tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya sendiri, ilmunya tidak berbekas dalam dirinya, ilmunya tidak bermanfaat dalam dirinya, maka bagaimana manusia awam, masyarakat akan mengambil manfaat dari ilmumu? Maka ini mustahil. Sesuatu yang mustahil. Kama qala Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ya beliau Ibnu Jama'ah membawakan asar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a." Ya, bukanlah ilmu itu apa yang engkau hafal, akan tetapi ilmu itu apa yang bermanfaat. Maka ya, ilmu itu bukan ya, engkau hafal 30 juz, engkau hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, engkau hafal Kutubus Sittah, engkau hafal Bulughul Maram, Ummatul Hakam, engkau hafal banyak maklumat, engkau hafal banyak kitab, engkau hafal bahkan hafal halaman sekian, sisi kanan, sisi kiri. Tidak. Bukan ilmu. Bukan itulah ilmu. Ilmu itu adalah apa-apa yang bermanfaat, walaupun sedikit. Ya, engkau menyampaikan saja satu ayat, itulah ilmu. Dan ilmu, engkau menyampaikan satu ayat, dan ayat tersebut bermanfaat, berbekas terhadap sisi yang engkau sampaikan, maka itulah ilmu. Karena ilmu tersebut, walaupun sedikit, bermanfaat. Maka itulah ilmu. Maka di sini kita tidak menafikan keutamaan menghafal. Ya, maka banyak sekali keutamaan menghafal. Bahkan para ulama membuat buku khusus, ya, Al-Hassu Al-Hib, buku khusus tentang keutamaan anjuran untuk menghafal ilmu. Bukan itu yang kita nafikan. Maka menghafal ilmu itu sangat dianjurkan. Ya, karena bagaimana kita akan mendapatkan ilmu kalau kita tidak menghafalnya. Namun, ya, yang kita bicarakan di sini, ketika dia banyak menghafal, ya, banyak menghafal maklumat, informasi, dan lain sebagainya, namun ilmu itu tidak bermanfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri, maka tak ubahnya itu hanya sebagai ya, memory card saja, hard disk, menyimpan banyak hal, maklumat, informasi, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Maka sebagai seorang alim, selain dia bersemangat untuk menghafal maklumat, bersemangat untuk menghafal agama, maka dia juga bersemangat untuk mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya, terlebih lagi untuk dirinya sendiri, sebelum dia memberikan manfaat untuk orang lain. وَلِهَذَا أَدُمَتْ زَلَّةِ الْعَالِمِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَفَاسِدِ لِكْتِدَاءِ النَّاسِ بِهِ. Oleh karenanya, maka kesalahan seorang alim itu merupakan hal yang sangat besar ya, akibatnya. Karena apa? Karena dampaknya sangat besar. Tidak innasi bihi. Karena manusia-manusia atau masyarakat mengambil suri toladan, mengambil teladan dari engkau, para ulama. Ya, maka ketika para ulama itu melakukan kesalahan, maka dampaknya tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk orang lain. Karena manusia mengambil manfaat dari engkau, manusia meniru engkau, manusia mengambil suri teladan darimu. Ya, berbeda dengan diri kita sendiri, atau seorang awam misal. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, mungkin mafsadatnya hanya untuk diri dia sendiri. Dia mendapatkan dosa dan lain sebagainya. Berbeda dengan seorang ulama. Ketika seorang ulama melakukan kesalahan, maka tidak hanya dirinya yang mendapatkan kerugian, ya, mafsadat, namun juga orang lain akan mendapatkan mafsadat. Orang lain juga akan mendapatkan kerugian. Karena orang lain senantiasa meniru dirinya. Mereka akan berhujjah dengan dirimu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Loh, fulan, ulama fulan begitu. Ya, saya ngikuti beliau. Maka inilah tanggung jawab yang besar. Ya, jangan engkau bermain-main dengan agama Allah. Ya. Maka engkau yang akan bertanggung jawab dengan semua kesalahan-kesalahan manusia. Ya. Ketika engkau menyebarkan sebuah kesalahan, ya. Menyebarkan ke sebuah kesalahan bahwa ini halal, yang harusnya haram kau katakan halal, maka manusia akan mengatakan hal tersebut, mengerjakan hal tersebut. Kenapa kamu mengerjakan hal ini padahal ini haram? Ulama fulan bilang ini halal. Ya, maka mereka orang awam akan berhujjah dengan perkataanmu. Akan berhujjah dengan perbuatanmu. Maka kesalahanmu berdampak besar terhadap kerusakan manusia. Tayyib. 6. Ya. Selanjutnya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, insyaallah adab yang ketujuh, ya, as-sabi ayyuhafidha 'alal mandubat asy-syar'iyyah. Ini hampir sama juga dengan sebelumnya, senantiasa menjaga amalan-amalan nafilah. Ya, insyaallah kita akan baca pada pertemuan selanjutnya. Tayyib, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.